ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الناقض الثاني pembatal yang kedua ya pembatal yang kedua halaman 68 ya faqala al-musannif ya, berkata Syekh bin Baz. Syekh bin Baz membawakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, asani yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah, antara hubungan dia dengan Allah dari peribadatan dia dengan Allah, dia malah menjadikan wasaita, perantara-perantara. Yad'uhum, yang ia malah berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Wa yas'aluhum asy-syafa'ata, dan malah meminta syafaat kepada perantara-perantara tadi. Perantara itu apakah orang soleh, para wali, malaikat, dan seterusnya. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan dia malah bertawakal kepada perantara-perantara yang merupakan makhluk tadi. Kafara ijma'an, maka dia kufur secara ijma', karena inilah agama musyrikin Quraisy. Agama musyrikin Quraisy yaitu dia beribadah kepada Allah melalui perantara-perantara. Ketika mereka disanggah karena memberikan peribadatan kepada perantara-perantara tadi, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Enggak demikian, kecuali karena kami ingin mendekatkan, kami ingin agar orang-orang soleh yang telah mati ini yang kami sembah mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun, dan mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat kepada mereka. Mereka berkata haula'i syufa'auna indallah, ya, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak. Ya Allah. Nah, ya. Bisa dipahami sini? Nah, ini kufur secara ijma. Itu ada footnote yang diberikan faedah oleh Syekh Al-Fihri. Nah, lihat di situ, kata beliau, wa mimman haka al-ijma'a Ibnu Taimiyah fi Majmu' al-Fatawa. Di antara para ulama yang menghikayatkan bahwasanya ini kufur secara ijma adalah Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 123. Wa qala, dan beliau berkata di halaman itu, di halaman itu juga, di halaman 134, fal maqsudu huna anna man asbata wasa'ita bainallahi wa baina khalqihi kal wasa'iti allati takunu bainal muluki war ra'iyati fa huwa musyrikun. Bal hada dinul musyrikina abadatil awsani. Kata Syekhul Islam, maksudnya di sini apa? Menjadikan perantara antara hubungan dia dengan Allah, yaitu maksudnya adalah barang siapa yang menetapkan adanya perantara antara Allah dengan hamba-hambanya sebagaimana wasa'id, perantara-perantara allati takunu bainal muluk war ra'iyah, antara para raja dan rakyat. Dia menganalogikan hubungan dia dengan Allah seperti hubungan dia dengan raja, yang dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan raja, mesti melalui perantara. Begitu juga dia asumsikan hubungan dia dengan Allah gak bisa langsung kepada Allah dalam meminta, memohon, dan seterusnya. Maka dia membutuhkan perantara-perantara dari kalangan orang soleh, para wali, malaikat, dan seterusnya yang dianggap bisa mendekatkan hubungan dia dengan Allah. Semakin merekatkan, akan lebih mudah diijabah doa-doa dia. maka dia musyrik. Bal hadza dinul musyrikina abadatil ausan, kata Syekh, Syekhul Islam. Bahkan ini adalah agamanya musyrikin, abadatil ausan, para penyembah berhala. Kanu yaqulun, yang mereka dahulu berkata, innaha tamasirul anbiya'i wa salihina. Ini cuma, ini memang patung-patung para nabi dan orang soleh. Wa innaha wasailu, ini cuma wasilah. Ini cuma wasilah-wasilah saja. Ya taqarrabu nabiha illallah. Yang akan mendekatkan kami kepada Allah melalui wasilah-wasilah ini. Wa huwa minasyirkil ladzi ankarahu Allahu 'alan nasara. Dan inilah kesyirikan yang Allah ingkari, yang ini terjadi pada kaum Nasrani yang awal dahulu. Ketika mereka mau beribadah kepada Allah lewat perantara Isa, yang mereka klaim Isa adalah anak Allah. Atau mereka beribadah kepada Allah melalui Roh Kudus, yaitu Jibril atau Bunda Maria, Maryam ibu Isa. Nasrani sudah lebih dahulu mempraktekkan. Dan mereka ini cuma ikut-ikutan kaumnya Nabi Nuh. Sehingga nabi kaumnya Nabi Nuh, mereka lah yang pertama kali mempraktekkan kesyirikan ini. Akhirnya Allah timpakan banjir terbesar dalam sejarah kehidupan dunia ini. Makanya kalau kemarin banjir, introspeksi. Ini jangan-jangan ada kesyirikan. Iya. Kesyirikan di mana-mana. Dan dai-nya sibuk malah mikirin ini, mikirin itu. Kesyirikan. Pembatal-pembatal keislaman marak terjadi. Kekufuran sekulerisme, nasionalisme. Kufur itu nasionalisme, ya ikhwan. Sekulerisme itu kufur, liberalisme itu kufur. Itu malah mau digadang-gadang sebagai tuntunan hidup. Makanya dari petinggi negara sampai palurah sudah salam pluralis, salam lintas agama, salam pembenaran terhadap dewa Hindu, berhala, togut, setan. Salam membenarkan, salam sejahtera. Ini timbul banjir. Emangnya banjir karena drainase, karena itu mah cuman. Emangnya antum meyakini apa banjir itu? Kesyirikan apa karena itu? Hah? Apa sebab-sebab? Sebab. Zaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Disebabkan ulah tangan manusia, kerusakan di daratan dan di lautan. Apa kerusakan yang paling rusak? Kesyirikan. Jangan dibilang kerusakan yang paling rusak buang sampah sembarangan. Betul. Buang sampah sembarangan itu terlarang dalam Islam, dilarang dalam Islam. Namun ada hal lagi yang lebih besar lagi, yaitu kesyirikan. Syirik, ya. Kesyirikan. Nah, itu bahaya itu. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Mana zala bala'un illa bidzanbin." Bala, musibah itu muncul, datang, turun, melainkan tidaklah dia turun melainkan itu karena dosa. Dosa apa yang paling besar? Syirik. Di mana banjir? Ya, di negeri kita, ayat mayoritas kaum muslimin. Syirik. Ya, syirik. Semua ini teguran dari Allah. Syirik. Ini pembatal keislaman gak indahkan. Ya, di ibu kota sudah biasa itu. Di Kalibata, di Tebet, di Keramat. Masjid Keramat sana. Ya, Keramat luar Batang. Di Kuitang. Itu di tengah-tengah kota Jakarta. Ya, barakallahu. Di Jatinegara situ, ya, Romangun, makam di Ponorogo, apa namanya, makam Pangeran Jayakarta. Mereka biasa memberikan ibadah kepada selain Allah, yang mereka anggap itu adalah wasilah penghubung antara mereka dengan Allah. Ya, Allah musta'an. Belum lagi di Priuk, Mbah Priuk, di Jawa sini semuanya, ini kesyirikan merajalela. Ya, adapun masalah teknis ini dan itu, ah itu. Mau kita mau tinggal pakai bendungan yang setinggi apapun, mau kayak gimana sekalipun, tinggal di atas gunung sekalipun, ya banjir. Emangnya kaumnya Nabi Nuh tinggal di pinggir pantai? Kaumnya Nabi Nuh tinggal di mana? Di pegunungan, di bukit. Makanya mereka mentertawakan Nuh, membuat perahu. Jadi enggak bisa selamat itu. Ya, kecuali dengan syirik. Nah, ini jangan sampai kita kena juga ini karena adab merata karena kita enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini terus dikampanyekan. Apa yang kita kampanyekan? Nah, bahaya kekufuran, bahaya kekafiran, sekularisme, liberalisme, pluralisme itu kufur. Enggak ada itu main-main itu. Kufur itu. Itu kekufuran. Ya, barakallahu fikum. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan dakwah ya, kenapa masih kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dakwah yang serius ialah dakwah yang fokus pada tauhid. Maka Allah akan satukan. Tapi kalau masih ribut, enggak serius mendakwahkan tauhid. Nah, ini mesti bersatu seluruh duat para thalabatul ilmi bahwa fokus dakwah adalah tauhid. Tapi mana lagi berikutnya? Apa ada? Masih catatan kaki ya? Oh, panjang ini. Mana? Summa qal. Kemudian Ibn Taymiyah berkata lagi, "Fahadhihi syafa'atul lati asbataha al-musyrikuna lil malaikati wal anbiya'i was salihin hatta sawwaru tamasilahum." Inilah syafaat. Jadi kan mereka musyrikin menyembah orang soleh supaya dapat syafaat. Kata mereka kan, "Haula'i syafa'una 'indallah." Mereka inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Syafaat ini yang ditetapkan oleh musyrikin yang mereka peruntukkan untuk malaikat, para nabi, orang soleh hingga mereka menggambar patungnya. Ya, patung-patung lihat kayak Lata itu, ya. Berhala yang ada di Thaif. Itu Lata itu orang soleh. Ya, ini dengan tasdid karena dua riwayat Lata dan Lata. Ya. Yang Lata itu orang soleh. Dari kata Lata ya lutu mengadon. Mengadon sawit tepung untuk dibuat roti. Dia ini tukang adon roti untuk diberikan kepada jamaah haji yang datang. Dia donasikan secara gratis. Dia mati dikubur. Kuburannya dibuat patung batu, dikasih tirai kayak Ka'bah. Bahkan ada sadanahnya, ada kuncennya, ada juru kuncinya. Subhanallah. Ya. Dan di situ ada setan di situ, ya ada setan yang bersuara, ya, yang mengijabah ceritanya, menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Apakah maksud dari para musyrikin ketika nyembah Lata, nyembah Uzza, nyembah Manat, nyembah Huban itu maksudnya mintanya kepada si Lata itu enggak ada, ya mintanya kepada Allah. Terlebih lagi ketika mereka dalam keadaan genting di tengah lautan, Allah mukhlisin lahuddin, mereka minta kepada Allah dengan ikhlas, hanya kepada Allah. Ya. Kemarin di kajian kita Syarah Lumatul I'tiqad, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi membawakan riwayat dari Husain, bapaknya Imran, Imran bin Husain. Husain ketika masih berkafir ditanya sama Rasulullah, "Kam ilahan ta'budu?" Berapa Tuhan yang kamu sembah? Sabatan, kata dia. Tujuh. Sittatan fil ard, wa wahidatan fis sama. Enam di bumi, satu di atas langit. Kepada siapa engkau mengerahkan rasa takut dan harapmu? Kepada yang di atas langit. Kata Nabi, tinggalin itu semua yang sembahan di bumi. Beribadahlah hanya kepada yang ada di atas langit. Ya, musyrikin paham. Taibar kalau fikum. Sama kayak musyrikin milenial. Memangnya mereka mengingkari itu. Para penyembah Mbah Wong Rekso, penyembah Mbah Priuk, penyembah makam-makam keramat. Memangnya mereka meyakini ini makam keramat ini yang memberikan kehidupan, yang memberikan kematian, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Memangnya ada keyakinan kayak gitu? Gak ada. Sama Abu Jahal memangnya meyakini ini berhala dia nih. Berhala dia Uzza, ini berhala ahlu Makkah. Berisi Uzza ini, ya, inilah yang memberikan kehidupan, mematikan, mengatur alam semesta, menciptakan, memberi rezeki. Gak ada. Walain sa'al tahu man khalaqas samawati wal ardh, ya, Enggak ada, justru mereka punya keyakinan rububiyah yang komplit, bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki kepada mereka, mengatur alam semesta. Komplit benar, luar biasa. Enggak kayak musyrikin zaman sekarang, enggak komplit. Masih meyakini Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan. Ini rububiyahnya ngaco. Ya. Kalau orang-orang musyrikin enggak ada. Mereka meyakini semua langit bumi ini yang menguasai adalah Allah. Kalau musyrikin zaman sekarang, pantai selatan Nyi Roro Kidul penguasanya. Makanya disebut sebagai penguasa pantai selatan. Mana ada? Alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbul Alamin, Allah Rabb semesta alam. Mana ada setan Nyi Roro Kidul Togut bisa menguasai? Gak ada. Sejengkal pun di bumi dan di langit dia gak punya saham. Gak ada yang dia kuasai. Hah? Sejengkal tanah pun. Lebih kecil lagi gak ada. Si setan Nyi Roro Kidul itu menguasai. Gak ada. Ya? Allah alam Nyi Roro Kidul itu fiksi atau apa. Entah, yang penting dia Togut kalau dia benar ada. Ya? Taibar kalau begitu. Yang menguasai adalah Allah semuanya. Ya. Waqalu, dan mereka menyatakan dari musyrikin. Ya. Istisfa'una bitamasilihim. Istisfa'u bihim. Kadzalika qasadu quburahum. Kata Ibnu Taimiyah berikutnya. Permohonan syafaat kami dengan patung-patung mereka itu, itu sama saja permohonan kami kepada mereka. Ya, jadi patungnya itu seolah gambaran hidup si orang saleh ini. Kami nyembah patung, enggak nyembah, kami beribadah minta syafaat kepada patung, enggak. Ini misalnya patung Gus Dur, kami minta syafaatnya pada Gus Dur gitu misalkan. Kan ada patung Gus Dur tuh, patungnya gambar Buddha gitu. Misalkan ada orang minta syafaat ke patung-patung, ya, ke patung-patung apa? Patung orang soleh misalkan, yang udah mati dikenang gitu. Ya, ya. Jenderal Sudirman ada patungnya. Ya, ada kan? Besar. Ya. Misalkan ada orang minta syafaat ke Jenderal Sudirman, apakah dia ke patung Jenderal Sudirman? Apakah dia akan meyakini? Kok kamu minta syafaat kepada semen? Ini kan dari semen, dari apa? Dari apa? Ya enggak? Dari apalah itu tukang patung bikinnya dari bahan-bahannya, dari semen, dari beton, dari apa kayak. Kok kamu minta? Enggak, bukan. Terus kemana? Ke arwahnya. Nah musyrikin juga begitu. Kamu kok minta ke patung ini? Enggak, kami ke si Lata. Lata ini orang soleh, bukan ke patung ininya. Nah ini istisfa'u nabi tamasilihim, istisfa'u bihim. Ini maksudnya. Permohonan syafaat kami kepada patung-patung ini, patung mereka, hakikatnya minta permohonan syafaat kepada mereka. Kadzalika qasadu quburahum. Demikian pula ketika mereka memaksudkan menunjukkan peribadatan kepada kuburan-kuburan orang soleh. Kalau kita tanya, loh, kok kamu minta sama kuburan ini tanah ini? Ini cuma tanah, ini ada apa lagi? Misalkan ke kuburan orang soleh, ada kijing, ada apa lagi tuh? Apa namanya? Ya itulah. Ya. Semua yang ada di kubur itu. Kok kamu? Enggak, bukan nama ini. Tapi sama orangnya. Kayak gitu. Nah, ini musyrikin kayak begitu. Musyrikin zaman dahulu. Enggak ada mereka yang meyakini minta kepada patung Lata gitu. Enggak ada. Meyakini kepada sosok Lata yang pernah ada. Dan dia meyakini Lata ini tetap eksis. Akan mendekatkan hubungan mereka dengan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mana abduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa qalu, dan mereka berkata, nahnu nastashfi'u bihim. Kami minta syafaat kepada mereka ba'da mamatihim, setelah kematian mereka. Liyashfa'u lana 'indallahi, agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wa sawwaru tamasilahum. Dan akhirnya mereka benar-benar membuat patung-patung mereka. Fa'abaduhum. Akhirnya mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Kadzalik, demikianlah. Wahadihi syafa'atu abtalahu Allahu wa rasuluhu. Ini adalah permohonan syafa'at yang Allah dan Rasulnya batilkan. Wa dhammal musyrikina 'alaiha. Dan Allah mencela musyrikin atas perbuatan tersebut, wa kaffarahum biha, dan Allah mengkafirkan mereka karena perbuatan tersebut. Ini selesai intaha kutipan dari Majmu al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ya barakallahu fikum. Ah, ini belum syarah ini. Panjang ya. Qala Ibnu Baz, berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Coba nahdats ila al-kharij. Nah, coba. Harga, baca harga. Berkata Syekh bin Baz rahimallahu taala, min aqbahil i'tiqadati, ini diantara keyakinan-keyakinan yang paling jelek adalah at-ta'alluq bil asnam, yaitu bergantungnya qalbu kepada berhala, wal asjar pepohonan, wal ahjar bebatuan, wal kubur kuburan-kuburan, wal kawakib bintang-bintang, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Hati bergantung kepada itu, ini adalah keyakinan yang paling jelek, paling rusak. Wa da'watuha min dunillah, berdoa kepada selain Allah tadi, kepada berhala, batu, selain Allah tadi. Dan beristighosah kepadanya, bernazar kepadanya. Wa nahu dzalika mimma kana yaqau fil jahiliyyah, dan yang lainnya dari hal-hal yang telah terjadi pada masa jahiliyah. Diulangi lagi di masa milenial, bahkan lebih jelek lagi prakteknya dan tujuannya. Praktek dan tujuannya, niatnya. Ya. Musyrikin zaman dahulu diceritakan sebagaimana kitab yang kita pernah baca di sini, Syarah Qaidul Arba. Mereka beribadah kepada selain Allah yang mereka jadikan wasait, perantara itu. Tujuannya dua aja. Mendekatkan diri kepada Allah dan agar si orang soleh yang mereka berikan ibadah tadi mendekat, apa namanya, memberikan syafaat kepada mereka. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang lain lagi, menjaga kearifan budaya lokal. Ini saya pernah baca sendiri ya, sanggahan mereka ketika mereka foto kirab berbagai festival di daerah Jawa yang merupakan kesyirikan, ya, sedekah laut, pemberian sesaji, ya, larung saji, pemberian sajen kepada jin-jin, ya, kepada dewa seperti Togut, dewa Sri. Ya. Ketika disanggah di medsos, lihat sendiri komentar, ada orang-orang yang enggak, ini syirik nih, musyrik, musyrik. Mereka pun ramai-ramai menyanggah. Musyrik enak aja, ini menjaga kearifan budaya lokal, subhanallah. Dan salah satu pembesar mereka, ya, Ghairu Aqil, Ghairu Sa'id, menyatakan apa? Bahwa enggak apa-apa nadron, nyambut Dewi Sri ketika panen, sedekah laut, enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Ini budaya katanya. Subhanallah. Subhanallah amma yusyrikun. Na'udzubillahi min hadza syaitan. Ini ngeri nih ucapan-ucapan kayak gini. Dan kalamuhum masmu', ucapan mereka ini didengar. Mungkin oleh para penyelenggara negara. Sehingga dipraktekkan oleh petinggi negara. Ya, belum lama ini saya ke Sulawesi, sama ada juga kayak begitu. Ada togut di sana itu, lupa namanya siapa itu, susah namanya. Ya. Nah, apa Nugraha? Siapa nama bandara di Kolaka apa tuh? Siangana apa gitu, susah namanya. Jadi itu sampai sama bupati itu, tiap tahun, setiap hari kelahiran dia itu, sama bupati nyembeli kerbau warna putih. Dan didukung oleh MUI sana. MUI sana. Subhanallah. Dan dianggap sebagai apa? Budaya. Enggak, ini cuma enggak cuma di Jawa, Sulawesi ada, di Sumatera ada. Sumatera Barat tuh, hari apa itu namanya tuh? Apa Zulka namanya? Tabuih. Oh, Tabuih onde mande. Ada juga di Sumatera Barat, Tabuih. Apa itu, Zulka? Buang itu. Buang sial. Buang sial ke laut. Hah? Hasan Hussein. Ya Allah. Kepala diarak. Ya Allah. Nanti buang ke laut. Di Bengkulu juga ada. Tabuih, ada di Sumatera ada. Jadi kita gak bisa generalkan ini di Jawa aja. Nah, di mana-mana banyak sih kan ini. Nah, Allah musta'an. Lihat kayak begini nih, udah kayak begini nih. Belum lagi sekularisme, pluralisme yang sama kufurnya, sama murtadnya. Pluralisme kayak begini. Lihat ngancam ini. Sendi-sendi kehidupan kita. Salam lintas agama kekufuran udah jadi tren. Ini salam kekufuran itu. Ya, salam kekufuran. Saya ada jadwal khutbah kalau enggak salah di instansi pemerintahan. Nanti boleh tuh jadi judul khutbah. Salam kekafiran. Habis itu enggak dicoret, Pak. Iya pasti dicoret, enggak apa-apa biar. Salam lintas agama, salam kekafiran. Ya. Bahwasanya mazhab Islam wajib mengkafirkan agama lain. Itu enggak apa-apa, walaupun paling diresapel jadwalnya, enggak biarin masalah. Ya. Disering enggak begitu dipecat. Biarin ya. Apa salah ya. Taibar kalau fikum. Ya, mana lagi? Siapa suruh undang kita? Ya. Enggak ada kompromi. Ya. Ya. Walaupun udah ditemain kan, ya, diatur ya. Ditemain temanya apa? Ya. Hijrah ya. Suka-suka kita kan, kalau udah di mimbar mau ngomong apa dia? Nah, hijrah boleh hijrah dari kemurtatan menuju tauhid. Nah, oh, hijrah hakiki kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Nah, masya Allah. Mana lagi tadi? Nah, Bismillah. Nah, berikutnya. Wa da'watuha ini udah ya. Wa nahu dzalik. Wa kana i'tiqaduhum anna imanahum bi annallaha rabbuhum yakfi. Ini i'tiqad mereka, i'tiqad ini, i'tiqad paham cukup mengimani tauhid rububiyah saja. Ini i'tiqad ini mereka meyakini bahwasanya iman mereka kepada Allah itu sudah cukup. Mengimani bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Tuhan, sudah cukup. Ya, yakfi. Wa annahu la yu'badu illa biwasitatin. Ini keyakinan mereka lagi nih. Dan bahwasanya Allah tidaklah diibadahi kecuali dengan wasitah. Lihat ini keyakinan mereka lagi nih. Dan ini keyakinan ini memang benar-benar real ada. Bukan cuma di masa musyrikin, di masa milenial. Di masa milenial. Kalau kita tanya kepada mereka para peziarah makam-makam sunan-sunan, makam-makam keramat, kita tanya kenapa Oh ini gak, kalau kita beribadah kepada Allah langsung gak abdol. Kalau kita sanggah, bukankah Allah berfirman wa qala rabbukum uduni astajib lakum. Bukankah Allah berfirman, Allah, Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Disanggah kita. Oh gak gitu. Ya, itu untuk orang khos. Yang udah ma'rifat. Kita ini orang syariat. Jadi kita ini mesti pakai wasitoh. Perantara. Subhanallah. Dan itu salah tafsirnya kamu katanya. Tafsir kita ini ada ini. Kita baca tafsir apa yang kamu baca? Jalan lain. Oh, bukan jalan lain itu kamu. Bukan jalan lain, jalan lain. Bukan jalan lain, jalan lain. Jalan musyrikin. Wa yaqulun inna indahum minal amali radiah wa sifati dzamimah. Kata mereka, sesungguhnya di sisi kami, di sisi mereka ini, kami maksudnya, ada amal-amal yang radiah buruk, maksiat, wasifat dzamimah, sifat-sifat yang tercela. Ya. Ma taj'aluhum laisa ahlan, yang menjadikan mereka itu enggak ahlan, enggak layak li ayyubasyiru ibadatullah, untuk langsung beribadah kepada Allah. Kita ini kotor, kata mereka. Allah Maha Suci, enggak pantas. Jadi apa? Ada perantara orang-orang soleh yang suci juga. Subhanallah. Ini keyakinan mereka ini. Para penyembah kuburan-kuburan keramat. Ini pula keyakinan musyrikin. Udah tuh diputnet panjang itu. Nah, seru kayaknya diputnet ini. Tulisannya kecil-kecil. Gitu. Kita bacain ya. Nah, pokoknya jangan sampai gak ada yang dibacakan. Banyak faedah diputnet yang penting-penting. Kultu, nah, kata Syekh Al-Fihri, ini yang ngumpulin ini Syekh Al-Fihri ya ikhwah. Syekh bin Bas buta ya ikhwah, mana mungkin Syekh bin Bas nulis. Ya. Jadi kalau yang Syekh bin Bas itu, yang di atas, yang non-footnote. Nah, itu Syekh bin Bas mensyarah, direkam, dibukukan. Nah, sama muridnya, namanya Al-Fihri, di transkrip. Ya, di, terus ditambahin, dari keterangan-keterangan. Nah, Syekh Al-Fihri, nah, ini yang kalau footnote bukan Syekh bin Bas. Muridnya Syekh Al-Fihri. Nah, berkultu kata Syekh Al-Fihri. Hadhihi syubhatul lati qasu fiha al-khaliqa 'ala al-makhluqi min akbari syubahi allati waqa'u bisababiha fi syirki. Masyaallah. Kata Syekh Al-Fihri, saya berkata inilah syubhat yang mereka analogikan, mereka kiaskan pada syubhat tersebut, mereka analogikan al-khaliq Allah dengan makhluk seperti hubungan raja dengan rakyat. Ini min akbari syubah, ini diantara syubhat terbesar. Nah, kalau antum mau melihat syubhat-syubhat ini dan bantahannya, baca Kashfus Syubhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada 3 syubhat terbesar, ini salah satunya aja. 3 syubhat terbesar musyrikin, ya, dan berbagai syubhat yang lainnya di Kashfus Syubhat dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalau bagus, baca syarahnya. Syarahnya itu yang paling bagus, syarah Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, 1 jilid tebal. Dan yang paling mencukupi itu syarahnya Syekh Fauzan. Yang sesuai dengan maksud tujuan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku itu. Untuk membantah siapa? Musyrikin? Bukan. Bukan. Membantah pendukung musyrikin. Namanya Ibnu Muhammad Ibnu Fairuz. Ya, Muhammad Ibnu Fairuz yang mereka melegalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dia enggak ngelakuin, tapi dia melegal. Oh, enggak apa-apa, itu kan ini kan itu. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul membantahnya. Ya. Jadi buku Kashfus Syubhat bukan bantah musyrikin, tapi bantah pembela musyrikin. Itu, ya. Nah, ini di antara syubhat allati waqa'u bisababiha fi syirki, yang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan karena sebab syubhat ini. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan karena syubhat ini. Waqad wajadnahum yadribuna Allah Ta'ala al-masala bil maliki, dan kita mendapati mereka mempermisalkan Allah, menyamakan Allah dengan permisalan-permisalan dengan raja wal amir, pemimpin, ma'ra'iyah dengan rakyat. Ya, yaqulun Mukhtar Ibnu Ahmad Al-Adhami. Ini yang ngebela kesyirikan ini. namanya Muhtar bin Ahmad Al-Adami Ad-Dimashqi. Tufiya biha. Ya, ini yang ngebela ini. Ini ya, bukan ulama Ahlussunnah. Justru ulama musyrikin yang membela praktek kesyirikan. Jadi Al-Fikri mengutip langsung dari dia, bukan katanya-katanya. Ini namanya Muhtar bin Ahmad Al-Adami Ad-Dimashqi. Ya. Gak usah pakai rahimahullah, musyrikin kok dia. Musyrik dia. Fi kitabihi jala'il afham. Oh, di kitabnya, di kitab syiriknya. Di halaman 89. Kata dia, beliau setelah membawakan syubhat, boleh, boleh. Kita ziarah kubur, minta ke wali, boleh. Minta ke ini, boleh, boleh. Kata dia lagi, wa aziduka ikna'an. Waduh. Dan saya tambahkan buat engkau, ikna'an. Supaya semakin mantap, semakin yakin, semakin puas kamu akan kebolehan praktek syirik yang dia enggak namakan syirik, tauhid. Insyaallah. Wah, musyrik pakai ngomong insyaallah. Ya. Bimisri adribuhu laka min nafsika. Seperti yang saya akan permisalkan untuk Anda dari diri Anda sendiri, kata si Muhtar. Ya, bin Ahmad Al-Adami ini. Wa huwa law qala laka sultanu, yaitu perpisahannya, seandainya sultan pemimpin berkata kepada Anda, qad amartu waziri fulanan ayyarfa'u li hawaijaka fa aqdi minha ma uridu wa aruddu ma uridu. Kata siapa tadi, Muhtar ini, dia memberikan permisalan. Saya akan berikan permisal itu dari diri Anda sendiri. Seandainya seorang sultan, raja, pemimpin berkata kepada Anda, qad amartu waziri, saya telah perintahkan kepada menteriku, si fulanan, si fulan itu, ayyarfa'li, untuk mengangkat kepadaku, maksudnya menyampaikan. Untuk menyampaikan kepadaku, hawaijaka, apa kebutuhan-kebutuhanmu? Fa'aqdi minha, saya akan tunaikan dari kebutuhan-kebutuhanmu, ma'uridu, yang saya ingini, yang saya setujui, wa'arudu ma'uridu, dan saya akan tolak apa yang saya kehendaki, ya suka-suka saya. Mana kebutuhanmu itu, lewat menteri saya, gak usah kamu datang langsung ke saya. Nih, kata dia lagi mengkiaskan ini, mengkiaskan hubungan kita dengan Allah seperti hubungan raja dengan kita, rakyat. Subhanallah, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ya. Farfa hawaijaka. Ya, mana tadi? Maka coba sampaikan kebutuhan-kebutuhanmu, wa huwa yarfauha ilayya, dan sampaikan kebutuhan-kebutuhanmu kepada menteri saya si fulan, dan dia si fulan itu akan mengangkat masalah, menyampaikan kebutuhan-kebutuhanmu itu kepada saya. Fa hal tara minal adabi wat taati wal hazmi imtisala amrihi wa ta'ata marsumihi amraddahu wa mukhalafatahu biqaulika la af'alu dhalik. Apakah Anda melihat termasuk adab, termasuk ketaatan kepada sultan, sebuah tekad yang baik kepada sultan, melaksanakan perintahnya dan mentaati marsum keputusannya, atau menolaknya atau menyelisihinya dengan perkataan Anda, la af'alu dhalik, saya enggak mau lakuin wahai raja. Saya langsung aja ke Anda. Wala yakunu baini wa bainaka wasitatun. Enggak ada perantara antara saya dan Anda wahai raja. Jadi saya langsung aja nih kepada Anda wahai raja. Nih kebutuhan saya ini. Gimana raja? Kamu mau tentuin enggak gitu? Nih lihat. Tai. Lihat nani a'taqidu anna fihi syirkan bisultanika. Karena saya meyakini bahwa pada perantara tadi, pada si menteri tadi, itu ada kesyirikan, maksudnya apa namanya, ada persekutuan dalam kerajaan kau. Jadi ceritanya dia mau membantah kita ini, gitu. Siapa nih? Muhtar bin Ahmad Al-Adami. Ngerti gak sih ini alur ceritanya? Paham ya? Taib. Wa ikhaluka tudriku ma fi hadha ar-raddi min al-qubhi. Dan aku menduga bahwa engkau mengetahui apa yang ditolak tersebut adalah keburukan. Li annaka khalafta al-amra wa tamarratta an-ta'ah, karena Anda menyelisihi perintah si raja dan Anda durhaka tidak mau mentaati keputusan si raja. Wastaqarta maqamal waziri, dan Anda berarti menghina kedudukan si wazir, si menteri yang sudah dimandati oleh si raja untuk menampung segala kebutuhan kamu untuk disampaikan kepada si raja. Wa za'amta annaka a'lamu minas sultan bima yahsibu syirkan fi sultanihi wa la yahsibu, berarti Anda juga menduga bahwa Anda lebih mengetahui daripada raja dengan apa yang ia sangka sebagai, yang ia anggap sebagai persekutuan dalam kerajaannya dan apa yang tidak dia anggap sebagai persekutuan. Perintah selesai. Lihat tuh, lihat bagaimana yang seorang yang namanya Mukhtar bin Ahmad Al-Adhami ini benar-benar mengkiaskan hubungan kita dengan Allah seperti hubungan rakyat dengan raja, dan dianggap kalau kita langsung minta kepada Allah ini enggak sopan. Ya, ini enggak sopan. Dia menganalogikan dengan kisah apaan ini? Ini kisah fiksi, kisah apa? Kalau benar juga kita dustakan. Ya kalaupun benar terus kenapa? Itu kan makhluk. Kayak kita mau ke Pak Jokowi, Pak Jokowi, ya, apa namanya, antum aspirasi apalah gitu misalnya. Ya, yang PNS misalkan, Pak Jokowi, batalkan keputusan pelarangan poligami, ya, misalkan, gitu misalkan ya. Kan begitu, ya. Aspirasi para PNS, mana PNS ini? TNI, ya, polisi, ya. Pasaron ini, apalagi gitu kan. Ya, kata mereka, enggak bagus. Ya betul, taruhlah enggak bagus, kita langsung datang ke Pak Jokowi. Terus kenapa? Ini makhluk. Lah Allah enggak sama kayak Pak Jokowi. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan, enggak ada yang sekufu dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa semisal dengan Allah. Kalau pemimpin makhluk mesti pakai wasitah, Allah enggak seperti itu. Justru Allah memerintahkan kepada kita langsung berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Ya, bahkan Allah ancam siapa yang enggak mau berdoa kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, dari doa kepadaku, aku akan masukkan dia ke jahanam dalam keadaan hina. Dia akan masuk ke jahanam dalam keadaan hina. Na'udzubillah. Paham gak disini? Ya. Lihat kata Syekh Al-Fihri lagi, komentar beliau. Mana tadi? Fandur ya. Fandur kaifa syabbaha Allah bi khalqihi wa sawwa baina Allah wa baina khalqihi wa hadha huwa i'tiqadul musyrikin. Kata Syekh, lihatlah itu. Lihatlah bagaimana si Mukhtar bin Ahmad Al-Adhami ini, pembela musyrikin ini, menyerupakan Allah, syabah Allah, menyerupakan Allah dengan hambanya, dengan pemimpin dunia. Wasawwa bainallahi wa baina khalqihi, dan menyamakan antara Allah dan makhluk. Dan inilah keyakinannya kaum musyrikin. Kama qala ta'ala hikayatan anhum, sebagaimana Allah berfirman menghikayatkan tentang mereka, tallahi inna in kunna lafi dhalalin mubin. Ini Allah menceritakan tentang ucapan musyrikin di akhirat. Ketika mereka masuk neraka, mereka berkata kepada tagut mereka, kepada tagut mereka, tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin, tidaklah kami berada dalam kesesatan yang nyata. It nusawwikum, nah ini berkata dia kepada tagutnya, ketika kami menyamakan kalian bi rabbil alamin, dengan Allah rabbul alamin. Jadi surah Asy-Syu'ara, wa hadza min kamal jahlihim hina syabbaha Allah bidzulmati min ibadihi alladziina aghlaqu abwabahum an masalihir ra'iyyati walam ya'ba'u biha faja'alahum bainahum wa bainar ra'iyyati hijaban falam yatamakkanu min dadkhuli ilaiha illa bil wasaiti alladina yaqbaluna birishwati wal hibati. Subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Lihat lagi kata Al-Fihri lagi, maka ini adalah min kamali jahlihim, ya ini kesempurnaan kebodohan mereka. Ya, maksudnya apa? Ini adalah ya bagaimana kebodohan mereka yang pol, nah, gitu. Bahasanya apa ya? Terjemahin sendirilah. Nah, ini adalah diantara kebodohan mereka yang benar-benar bodoh gitulah ya. Ketika mereka menyerupakan Allah bizolamah dengan orang-orang zalim, pemimpin-pemimpin zalim. Mereka menyamakan Allah misalnya kayak yang di Amerika, kita kan enggak bisa nih langsung ke Donald Trump gitu. Allah bersamakan sama Donald Trump. Nauzubillah. Dia menyamakan Allah sama siapa? Sama siapa? Raja yang paling adil, Raja Sulaiman. Hah? Siapa? Mau siapa dia mau nyamain Allah dengan siapa, raja siapa? Yang paling adil Raja Sulaiman, Raja Daud, Yusuf, siapa? Allah musta'an. Di bawah itu semua, di bawah para nabi yang jadi pemimpin, lebih rendah lagi derajat keadilan dan kesempurnaannya. Kalau dia mau nyamakan Allah dengan pemimpin mereka, kalau pemimpin dia berkata itu di masa pemerintahan Bung Karno, ya Allah. Masa Allah bersama Bung Karno. Di bawah Megawati, ya apalagi. Mana ini banteng. Mau disamain Allah dengan siapa lagi? Masa Gus Dur? Ya Allah. Kita kan enggak bisa datang ke istana ketemu Gus Dur langsung. Subhanallah. Ayat berikutnya. Mana lagi? Ketika min ibadi alladzina aghlaqu abwabahum. Ketika pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut menutup pintu-pintu mereka, an maslahat an masalihir ra'iyah, dari kemaslahatan rakyat. Dia berbuat zalim. Dan mereka tidak memperdulikan, ya. Tidak memperdulikan apa namanya? Orang rakyatnya tadi pihak, faja'alu bainahum wa baina ra'iyah hijaban. Bahkan pemimpin-pemimpin yang zalim ini menjadikan antara di mereka dengan rakyat ada hijab, ya, ada pembatas. Maka para rakyat falam yatamakkanuna minadkhuli ilaihim, sehingga para rakyat tidak bisa langsung masuk kepada mereka, illa bil wasa'id, kecuali dengan perantara-perantara, alladzina yaqbaluna, yang ternyata perantara ini yaqbaluna birishwah birishawa birisyawa, ya, jamak dari riswah, yaitu menerima suap-suap. Tuh lihat, menerima suap-suap. Pejabat-pejabat yang menerima suap-suap, walhibat, hibah-hibah. Menerima suap. Jadi kita mau disamain kayak begitu. Subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Unduri raddi alaihim majmu' fatawa Ibnu Taimiyah. Nah, lihat bantahannya. Lihat pandang lagi berikutnya. Kita kembali ke ucapan Syekh bin Baz. Sekarang mana lagi? Bala budda min wasitatin, kata mereka ya. Bahkan hubungan kita dengan Allah mesti ada perantara. Kama yatawassatu al-wuzara wal-umara fil umuri bainan nasi wa bainal muluk. Sebagaimana para menteri, para pemimpin memperantarai, menjembatani, memfasilitasi berbagai perkara-perkara antara hamba, antara manusia, rakyat dengan raja-raja, waru'asa dan para pemimpin. Ya, maka mereka menyerupakan Allah. Ya. Mereka mentasbih, yusabbihuna Allah bi khalqihi, thumma yusyrikuna bihi subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dan mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dan menyekutukan Allah. Fajama'u baina tasbih wa syirki billah, maka mereka mengumpulkan dua keburukan sekaligus, yaitu tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk dan syirik iyadzillah. Wa kullu dhalika min qillatil ilmi wa kasafatil jahli, yang demikian itu dikarenakan sedikitnya ilmu dan kasafah, tebel itu kasafah, bahasanya tebel, Bahasa kalau nanti kalau kita terjemahkan apa? Karena sedikitnya ilmu dan tebalnya kebodohan bebal gitu. Wa taqlidil abai wal ajdad, dan juga karena taklid kepada bapak dan nenek moyang. Ya, barakallahu fiikum. Udah, berikutnya. Fadal baca. Ain, ain baca. وعباد البدوي وعباد الشيخ عبد القادر وعباد الحسين وعباد غيرهم من الناس أصابهم البلاء بلاء من هذا السبيل جهلوا حقيقة التوحيد وجهلوا الدعوة الرسل والتبست عليهم الأمور فوقعوا في الشرك واستحسنوه وجعلوه دينا وقربة. نعم حسب. فكل من هذا من أسباب الجهل. Maka ini semua terjadi karena sebab-sebab kebodohan. Ya, kebodohan yang hakiki yang akan menghantarkan kepada kebinasaan yang hakiki adalah kebodohan terhadap tauhid. Ya, kebodohan terhadap tauhid. Mau dia pintar dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam tauhid, maka dia adalah manusia yang paling bodoh. Ya, manusia yang paling bodoh. Ya, makanya berbagai kebodohan itu disematkan. Misal Amr bin Hisham, pemuka musyrikin. Dia pintar dalam strategi ini dan itu, politisi, ulung, segala macam. Ternyata dijuluki dengan kehinaan, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal, bapak kebodohan. Ya. Wakillatil basirati bihadal asl azimi, dan sedikitnya pengetahuan terhadap landasan yang agung ini, yaitu tauhid. Maka para penyembah Badawi, ya, penyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, para penyembah Husain, para penyembah selainnya dari kalangan makhluk. Maka kenapa mereka mau menyembah selain Allah? Memberikan doa, istighosa, bernadar, menyembeli, dan selainnya dari ibadah yang mereka persembahkan untuk selain Allah tadi. Kalau di kita Mbah Priuk, nyembah Mbah Wong Rekso, nyembah ya, makam Sunan, makam Wali. Kenapa? Asobahumul bala'u min hadas sabili. Maka bala' bencana menimpa mereka dari sisi ini. Bencana apa? Bencana kesyirikan. Ini bencana ini. Musibah berat itu sebelum musibah yang hakiki adalah musibah perantara menuju ke musibah yang hakiki. Musibah yang hakiki adalah kekal di neraka selama-lamanya. Sebelum masuk ke musibah yang hakiki ini ada jalannya, itu musibah kesyirikan. Makanya saya menyebutkan asobahum al-bala'u, disebut sebagai saya ini sebagai bala. Min hadas sabil, dari jalan atau sisi ini. Wajahilu hakikat tauhid, mereka bodoh terhadap hakikat tauhid. Wajahilu dakwah ar-rusul, mereka tidak memahami bagaimana dakwah para rasul. Para rasul semua mendakwahkan agar manusia umat beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu taghut. Nah, waltabasat 'alaihim al-umur. Maka perkara-perkara tauhid ini, kesyirikan tauhid ini samar bagi mereka. Fa waqa'u fi syirki wastahsanuhu, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan dan mereka menganggap ini baik. Sehingga mereka rela menggelontorkan uang materi yang dalam jumlah banyak, bahkan waktu. Musyrikin lokaliun, ya, musyrikin lokaliin, ya. Jangan cuma antum pahami mereka rela ziarah rohani itu yang bayar suami istri berapa, itu ada pembimbingnya Habib Bulan ke makam-makam ini kan ada tuh tur apa namanya, wisata rohani. Bukan cuma ke Indonesia, bahkan mereka datang ke Tarim, Yaman, sono. Ya, datang ke kuburannya Habib Hafid Bahafid, bapaknya Habib Umar Bahafid itu. Habib Hafid di Tarim. Saya pernah ketemu di bis, ya. Di Hadramaut. Ya, orang Indonesia semua nih. Lokal ini semua, ibu-ibu, nenek-nenek. Loh, kok Indonesia semua? Indonesia, Bu? Iya. Dari mana, Pak? Oh, dari ini, udah sebutin lah. Nah, dari Jakarta, Bekasi, segala macam. Ternyata ada Habibnya di belakang. Saya dihalangi sama Habibnya untuk bicara kepada mereka. Ngapain, Pak, sini, Pak? Mau ke ziarah. Subhanallah. Ziarah ke Tarim. Ke Yaman, no, negeri panas, no. Bela-belain ziarah kubur. Subhanallah. Mereka rela menggelontorkan uang, menggelontorkan waktu, tenaga, energi dan seterusnya dari hal-hal yang mereka korbankan. Kenapa? Karena mereka menganggap ini baik. Wa ja'aluhu dinan wa qurbatan. Mereka menjadikan ini sebagai agama dan kurbah, sesuatu hal yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, ya. Wa ankaru 'ala man ankara ilaihim, dan mereka mengingkari siapa saja yang mengingkari mereka. Tuh. Ini. Ya, saya sering ceritakan. Kalau antum baca sirah, ya, ini juga disebut kemarin di kajian kita di Zadul Ma'ad. Musyrikin enggak masalah ketika Rasulullah itu baru diangkat jadi nabi dari rasul dakwah, itu enggak masalah. Enggak masalah ketika Rasul mendakwahkan istrinya Khadijah, mendakwahkan anak angkatnya Zaid bin Harithah, mendakwahkan adik sepupunya Ali bin Abi Thalib, mendakwahkan temannya Abu Bakar, Abu Bakar mendakwahkan temannya lagi Utsman, mendakwahkan temannya lagi Talha, mendakwahkan temannya lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Utsman, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas itu bukan hasil dakwah Rasulullah secara langsung, ya, tetap itu dakwah Rasulullah, tapi lewat perantara dakwahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tidak masalah musyrikin Quraisy datang ke Warqah bin Nawfal yang dia adalah pendeta Nasrani, sepupu dari Khadijah. Kemudian Warqah bin Nawfal pun juga membenarkan. Ya. Baru masalah muncul ketika Rasulullah SAW menjelek-jelekan agama dan sembahan mereka. Baru mereka marah. Nah, ketika gitu juga musyrikin dikuburin. Ya. Kita nyembah hanya kepada Allah, kita mau kajian kayak apapun juga enggak diingkari sama mereka, biarin aja. Tapi kapan masalah itu muncul? Ketika kata-kata kita katakan itu syirik, itu bid'ah, itu syirik, itu kekufuran, itu segala macam dari hal-hal yang menyelisihi akidah Islam, mau marah mereka. Nyebut Wahabi. Ya. Nyebut segala macam, marah mereka. Ya enggak? Ya enggak? Akhirnya kajian-kajiannya diserang sama dia. Ayo. Wa qala antajida fi ghalibil amsari al-alima al-basira bihadal asli al-adhimi. Wa qala, dan sedikit sekali, jarang anda dapati fi ghalibil amsar, di banyak negeri kita ini anda dapati seorang alim yang dia basir, memiliki ilmu pengetahuan, bihadal asli al-adhimi, dengan landasan yang agung ini, yaitu tauhid. Jarang kita dapati. Kita, oh, ada kiai enggak di sini? Ada kiai, ternyata dukun. Ngasih jimat, ngasih apa. Ada ustaz enggak di sini? Ada. Ternyata enggak bolehin ziarah kubur. Ziarah kubur yang bukan ziarah kubur yang masyru', yang dibolehkan. Yang syirik, yang minta-minta kepada penghuni kuburan. Ya, begitu enggak? Coba antum pulang kampung, jujur, antum pulang kampung. Hah? Lah kamu ketemu, ya enggak? Ini ustaz, ini kiai, ajengan, segala macam, habib semua. Paham enggak landasan tauhid ini? Hah? Paham enggak? Kebanyakan enggak paham. Ini Syekh Bin Bas bicara seperti ini real. Ya. Realitanya demikian. Syekh Bin Bas tahu karena sering banyak penelpon orang yang bertanya kepada beliau dari seluruh dunia bertanya kepada beliau. Jadi Syekh tahu kenyataan yang ada di berbagai negeri. Karena Syekh enggak melihat, karena Syekh kan buta, rahimahullah ta'ala. Ini Syekh Bin Bas yang ngomong ini. bal tajidu kata Syibil qala an tajida fi ghalibil amsar al alima al basira bi hadzal asl al adzim. Syekh ngomong gini, bal tajidu man yusyaru ilaihi bil asabi'i, bahkan anda akan mendapati orang yang diisyaratkan dengan jari-jari jemari, yuqalu innahul alim, dikatakan dia alim. Jadi maksudnya gini, kalau kita tanya kepada orang, orang alim mana, akan ditunjuk pakai jari, itu orang alim. Ustaz mana, itu ustaz. Kiai mana, itu kiai, ditunjuk pakai jari-jari. Maka anda akan mendapati orang-orang yang ditunjuk pakai jari dia sebagai orang alim. Wa huwa ma'adhalika mimman yu'adzibul kubura al-ta'zima alladhi lam yashra'ahullahu. Ternyata di dalam keadaan demikian, dia si alim yang ditunjuk oleh orang-orang sebagai orang alim, ternyata dia termasuk orang yang mengagungkan kuburan dengan pengagungan yang Allah tidak pernah syariatkan, yaitu dengan memberikan ibadah yad'u ahlaha, dia berdoa kepada penghuni kubur, wa yastaghitsu bihim, bernadar kepada, beristighosah minta tolong kepada penghuni kubur, wa yanzuru lahum, bernadar kepada penghuni kubur, wa nahu dzalika, dan seterusnya. Fa Abu Jahlin wa asbahuhu Abu Jahal dan orang-orang yang semisal dengannya, ya, yu'minuna bi anna Allah khaliquhum wa raziquhum wa khaliqus samawati wal ard. Abu Jahal dan yang semisal dengannya dari kalangan musyrikin Quraisy dahulu, mereka mengimani bahwa Allah lah pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, pencipta langit dan bumi. Lakin lam yanfa'hum hadzal imanu. Namun keimanan ini, keimanan rububiyah, mengimani Allah yang menciptakan dan seterusnya, tidak bermanfaat untuk mereka. Liannahum asyraku bi ibadatil asnami wal authani, karena mereka menyekutukan Allah dengan malah beribadah kepada berhala, kepada patung-patung. Wa hadha huwal ma'na al ayati inda ahli al ilmi, inilah makna ayat menurut ahli ilmu. Itu ayat apa? Ayat wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una indallah. Ini diucapkan oleh siapa ini? Dari footnote Majmu' Fatawa. Berarti diucapkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekh bin Bas, ya? Syekh bin Bas, afwan. Majmu' Fatawanya Syekh bin Bas. Wal musyrikun. Wal musyrikun, lihat di footnote, ghairu wadihatin fil asal, tidak jelas di asal. Jadi Syekh Fihri mengutip ucapan Syekh bin Bas. Di rekaman suara mungkin enggak jelas, ya. Musyrikun ya'lamuna anna ma'budatihim la takhluqu wa tarzuqu wa annaha faqiratun. Musyrikun, mereka mengetahui bahwa sembahan-sembahan mereka tidak mencipta, tidak memberi rezeki, bahwa sembahan mereka itu fakir, miskin. Wa annaha mamlukatun, dan mereka pun meyakini bahwasanya sembahan mereka itu mamlukah, justru dikuasai oleh Allah, budak, bukannya rob. Ya. Namun mereka meyakini Allah lah yang berkuasa, namun mereka tetap memberikan ibadah kepada, ya, kepada patung-patung orang soleh tadi, yang mereka yakini dia, orang soleh ini enggak mampu menciptakan langit dan bumi, enggak menghidupkan dan mematikan, enggak memberi rezeki, enggak mengatur alam semesta. Tapi apa kata Syekh bin Bas? Falam ya'dzirhumullahu bidzalika wa qaffarahum bi talabi syafa'ati min ghairillahi. Lihat kata Syekh bin Bas. Namun walaupun demikian, Allah tidak mengudzur mereka karena perbuatan mereka tersebut, dan Allah mengkafirkan mereka karena mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Tidak diudzur oleh Allah, kata Syekh bin Bas. Syekh bin Bas punya fatwa yang banyak terkait hal ini, dikumpulkan dalam sebuah risalah yang berjudul Aqwalu Asy-Syaikh Ibnu Bas fil mas'alati udzurul jahal. Itu fatwa-fatwa Syekh bin Bas dalam berbagai permasalahan udzurul jahal. Risalah ini diberi kata pengantar dan diberi kesimpulan penutupan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Buku ini bagus, boleh antum beli. Nanti kita bacakan. insyaallah. Ya, beli dulu. Mau dibacain enggak punya, ngapain PDF. Beli dulu. Belinya bukan ke saya kok, saya lagi enggak promosi nih. Tersangkain saya yang jualan lagi. Ya. Mana lagi berikutnya? Fa in qala qailun min haula'il musyrikin al-muta'akhirin. Nah, Syekh bin Bas langsung vonis mereka itu musyrikin mutakhirin. Musyrikin kontemporer. Kalau kita sekarang musyrikin milenial. Apabila berkata seorang yang berkata dari kalangan musyrikin mutakhirin, kata Syekh, inna la naqsidu anna ulaika yanfa'una bi anfusihim wa yashfuna mardana aw yu'inuna bi anfusina aw yadurruna udwan bi anfusihim innama naqsidu syafa'atahum ila Allah fi dhalika. Ya, bukan udwan, aduan. Kok udwan tadi? Aduan ya. Bukan udwan. Ya. Mana tadi kata musyrikin mutaakhirin, kita enggak memaksudkan kok bahwa sembahan kami itu, wali-wali itu yang memberikan manfaat ya, dengan diri mereka yang yaspun, jangan yuspun. Kalau yuspun membinasakan, yaspun menyembuhkan. Mardona, Mardona bukan Maradona. Mardo jamak dari marid. Ya, yang menyembuhkan orang-orang sakit kami atau yang menolong kami bi anfusihim aw yaduruna aduan, yang menolong kami dari musuh, yang memudaratkan musuh bi anfusihim dengan diri mereka sendiri, innama naqsidu syafa'atahum ila Allah fi dzalik. Ya, kami hanya ingin syafaat mereka kepada di sisi Allah nanti dalam perbuatan tersebut. Kita enggak meyakini kok. Ya. Fal jawabu ayyu qala lahum, maka jawabannya ialah kita katakan kepada mereka, inna hadha huwa maqsadul kuffaril awwalina wa muraduhum, ini pula maksud dan tujuan orang-orang kafir terdahulu. Laisa muraduhum anna alihatahum takhluqu wa tarzuqu aw tanfa'u aw taduru bi nafsiha, bukanlah maksud mereka memberikan ibadah kepada berhala mereka, bahwa berhala mereka mencipta, memberi rezeki, memberikan manfaat atau memudaratkan dengan dirinya sendiri, dengan diri berhala tadi. Fa inna dzalika yabturuhu ma dzakarallahu anhum fil Qur'an. Yang demikian ini adalah yang Allah batalkan apa yang mereka sebutkan di Al-Qur'an tentang mereka. Wa inna ma aradu syafa'atahum. Yang musyrikin inginkan dari penyembahan mereka pada berhala mereka adalah syafaat berhala mereka tadi. Wajahahum. Bagaimana kedudukan berhala mereka, yaitu orang soleh kedudukannya kan tinggi. Wa taqribahum, bagaimana agar orang soleh yang disembah ini akan mendekatkan mereka ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi surat Yunus alaih salatu wassalam, sebagaimana Allah berfirman di surah Yunus, wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat manfaat kepada mereka, dan mereka berkata, oh, ini sembahan kami ini akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Faraddallahu alaihim dzalika biqaulihi subhanahu, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis sar bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah dengan sesuatu hal yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi subhanallahu wa ta'ala dari apa yang kalian sekutukan. Fa'abana subhanah, maka Allah menjelaskan, annahu la ya'lamu fis samawati wala fil ardi syafi'an, bahwa ya, seolah-olah Allah tidak mengetahui di langit dan di bumi ada pemberi syafaat indahu, di sisinya, alal wajhi, dari sisi pernyataan musyrikin ini, alladhi yaqsiduhu al musyrikuna, yang dimaksudkan oleh musyrikun. Wa ma la ya'lamullahu wujudahu wa la wujuda lahu li'annahu subhanahu la yakhfa 'alaihi syai'un. Dan apa yang tidak diketahui Allah itu tidak ada wujudnya. Allah tahu semuanya. Karena Allah SWT tidak ada sesuatu apapun yang samar baginya. Enggak mungkin Allah enggak tahu sesuatu. Allah Maha mengetahui. Ya. Kok bisa kayak begitu? Mereka meyakini nanti ada pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah kelak. Ya. Wa qala ta'ala, lanjut. Cukup. Pak Edi udah senyum-senyum, Pak Edi. Senyum-senyum Pak Edi ini menghanyutkan bagaikan alarm. Pertanda udahan dong gitu. Cukup deh ya, nanti kita lanjutkan lagi. Tanda ini dari mana ini? Qala ta'ala. Ya.